تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Apa ciri pokok di dalam hal tersebut? Di antara cirinya adalah hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi munafiq. Ada dua sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang munafik. Ya, kalau punya dua sifat ini, itu bagus. Ini sifat tidak akan ada di seorang munafik. Yang pertama, husnu samt, indahnya akhlak dia, diam dia, wibawa dia. Ini terkait dengan akhlak. Terus yang kedua, wala fiqhun fid din, yang tidak ada pada kaum munafik itu pemahaman fikih dalam agama. Fikih dalam agama. Karena itu kalau seorang muslim dan muslimah dia adalah penuntut ilmu sepanjang dia hidup, maka itu adalah ciri bahwa tidak ada kemunafikan pada dirinya. Dia adalah orang yang cinta ilmu agama. Orang yang cinta mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang seperti ini itu tidak berkumpul pada siapa? Pada seorang munafik. Iya.